Seorang sedang berpuasa kemudian muntah, tapi sebagian makanan atau muntahan yang masih di mulut kemudian ditelan kembali. Bagaimana hal ini? Kalau dia sengaja, maka puasanya batal.